Dan dari studio, saya Muhammad Irsyad mengucapkan selamat mendengarkan. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang sama seperti itu, dan dunia anhum tidak akan bisa menyelamatkan dari mereka itu amwaluhum harta-harta mereka, wala awlatuhum dan tidak juga anak-anak mereka. Minallahi dari Allah, maksudnya dari adat Allah, syari'an sedikit pun. Wa ulaika dan mereka-mereka itu, hum mereka itu waktu dunia menjadi pacarannya api. Tadabi ahli Fir'aun, sebagaimana perilakunya Fir'aun, waladuna min kafirin dan orang-orang dari ahli Fir'aun itu, yakni kazabu di ayatina, mereka sama mendustakan dalam ayat-ayat kami. Fa'akhadahumullahu, maka Allah menyiksa mereka fi dzuhubihim dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu amat sangat kesalnya. Itu katakan Allah menjadi mereka baru kepada orang-orang yang akhir itu. Satu lagunya, kalian nanti akan dikalahkan. Dua pencaruna dan kalian nanti akan dikumpulkan. Bila jahannam ke jahannam. Dua pisahnya dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat kembali. Tiga ayat ini maksudnya mengenai orang-orang akhir, baik orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, berjalan dengan majalahnya surat gunung, surat dari Imran gunung. Karena surat-surat majalahnya itu lebih banyak bicara mengenai orang-orang ahli kitab dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Sebaliknya, surat-surat manusia ya, itu banyak bicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang kafir dibandingkan dengan pembicaraan tentang orang-orang kita. Jadi yang pertama Allah menyatakan bahwa orang-orang kafir itu nanti harta-harta mereka dan anak-anak mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Orang manusia itu yang paling dekat dengan dia itu adalah anaknya atau pengikutnya dan hartanya. Yang paling dekat dengan siapapun juga manusia itu adalah itu. Jadi orang yang senang dengan anak, dia senang punya banyak pengikut, dia akan merasa senang kalau punya banyak harta. Nah, terus anak, pengikut, harta itu adalah sesuatu, sesuatu itu bisa orang, bisa barang yang paling dekat dengan manusia, siapapun juga, kita juga begitu, ya. Nah, karena ini merupakan satu sunnatullah. Nah, ayat ini artinya bahwa orang-orang yang dekat atau sesuatu yang dekat dengan manusia, yang paling dekat dengan manusia, entah itu harta atau anak, itu nanti di akhirat tidak akan bisa mendatangkan manfaat buat ya, buat orang lebih lagi. Itu dengan alasan kalau mereka orang-orang kafir. Ya. Nah, sebaliknya, kalau itu orang beriman, maka sesuatu yang paling dekat dengan manusia entah itu hartanya, atau itu anaknya, atau itu penduduknya, itu sebaliknya. Mereka nanti akan bisa menjadi penyelamat, akan bisa menjadi peringan bagi dia nanti di akhirat. Ya, karena iman orang kafir. Kalau orang kafir yang paling dekat tidak akan bisa menyelamatkan, tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkan diri mereka. Nah, sebaliknya kalau orang beriman, yang paling dekat pun bisa diandalkan untuk menyelamatkan diri mereka nanti di akhirat. Apa itu contohnya? Kulu penyiat ulamatat nu ibni ulamatat na ibni adam. Apabila manusia itu mati, maka ada tiga perkara yang akan lalu menyertai dia. Nah, kalau kita mati, info soal baru namanya selesai sudah. Nah, dia sudah mati, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, ya. Akan tetapi nanti, walaupun dia sudah mati, apalagi nanti di akhirat, dia mati sudah tidak bisa berkata apa-apa. Jadi, masih bisa bisa berkata yang menjadikan seolah-olah dia bisa berkata sesuatu. Dia ini bisa mendapatkan ganjaran, dapat yang kebaikan. Dapat ganjaran ini apa namanya, jadi kalau seseorang beraktivitas, entah itu aktivitas sendiri, entah itu aktivitas pikiran, sampai kepada aktivitas amalan. Jadi kalau orang tidak beraktivitas, ya tidak dapat apa-apa. Jadi hatinya beku, pikirannya beku, amalannya tidak dapat apa-apa, ya tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, tetapi walaupun dia sudah tidak bisa beraktivitas, jadi tetap dia bisa mendapatkan ganjaran sepertinya dia ini beraktivitas. Jadi, ya. Ya, ini satu al-ilmu yang tafa'u, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Ini tetap ilmu hati. Orang lain bisa mendapatkan manfaat dari tetap ilmu yang dia berikan itu. Yang kedua berkaitan dengan harta adalah sedekah dunia itu, sedekah syariah. Kalau waktu di dunia dia bersedekah, maka terus ganjarannya akan mengalir walaupun orang itu tidak bisa beraktivitas lagi. Jadi yang dekat, ah yang dekat lagi adalah walatin shalihun. Anak shalihun yang mana? Ini anak yang kelak yang mendoakan kepada, ya. Setidak-tidaknya dua hal, yakni dari sisi manusia dan dari sisi harta. Jadi jika ini amwaluhun, ya aulatuhun, ini ya, ini. Jadi kembali kalau orang-orang kafir, anaknya yang paling dekat sekalipun, hartanya yang paling dia cintai sekalipun, nanti di akhirnya tidak apa-apa, tidak bisa menjadi jalan untuk menyelamatkan dia. Nah, kalau orang beriman, itu bisa. Oke. Bisa tinggal sejauh mana yang bisa dilakukan oleh orang beriman. Tapi terhadap anaknya, terhadap hartanya, khususnya begitu juga terhadap ilmunya. Jadi ya, ini ya, dengan kata lain harta dan anak ini bisa menjadi penyelamat bagi orang tua. Jadi pentingnya anak yang terlibat, ya. Harta dan anak ini bisa menjadi penyelamat manusia. Ya. Alatnya kita akan itu selanjutnya harus kira iman. Kemudian kalau orang berikat dengan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Ini artinya juga bahwa arti yang kedua adalah bahwa orang-orang kafir itu mereka titik berat mereka itu kepada aulad dan kepada amwal. Nah, titik berat mereka itu di dunia ini kepada itu kepada aulad, bagaimana supaya mereka bisa punya anak atau mereka bisa punya pengikut anak atau anak buah. Jadi yang mereka lakukan, yang mereka usahakan di dunia itu bagaimana supaya anak punya banyak yang mendukung dia, itu kan jurusnya dia, banyak yang cocok, banyak yang dengan dia. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya hanya jika memang orang kafir itu hidupnya ditumpah ruah untuk kepentingan itu, untuk kepentingan mendapatkan banyak penyakit, untuk kepentingan mendapatkan banyak harta. Kenapa? Karena dengan itu mereka senang. Jadi ya, punya banyak pengikut kalau sekarang yang punya banyak anak, jadi ya kalau dulu punya banyak anak senang, jadi ya ini pengikut. Ya orang punya banyak pengikutnya semakin banyak dia akan semakin senang. Katanya semakin banyak dia akan semakin senang dia. Itu ya, karena memang hidupnya digunakan untuk itu ujinya. Nah, bicara senang, bicara syahwat. Akhirnya orang kafir itu mereka berusaha untuk memenuhi syahwatnya. Baik sahabat dalam bentuk anak atau anak buah, atau sahabat dalam bentuk harta. Artinya lagi, yang mereka usahakan mati-matian di dalam hidup ini untuk mendapatkan itu, entah pengikut, entah harta, bahkan atau dua-duanya, itu ternyata nanti di akhirat tidak mereka tidak bisa andalkan itu semua sama sekali. Yang mereka usahakan mati-matian itu ternyata di akhirat tidak bisa diandalkan. Nol komanol. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Padahal dulu mereka tengkuk itu habis-habisan. Diriwangi padu, diriwangi jodosan, diriwangi ngawur. Itu untuk mendapatkan itu. Ya. Tapi di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Sampai orang yang begitu nanti di akhirat mereka menyesal, menyesal dan menyesal. Jadi karena hidupnya 100% ditumpahkan untuk itu, ternyata nanti di akhirat disini yang 100% itu jadi 0%. Tapi tidak bisa diandalkan sama sekali. Wah, maka orang semacam ini juga stresnya bukan main dia. Kecewa berat, dia bukan stres. Karena ternyata yang terjadi adalah demikian. Nah, ditambah lagi, wa'ulah ikahum, waktu benar, ini mereka akan masuk ke dalam neraka. Akhirnya begitu dibangkitkan saja, mereka sudah menyadari. Begitu bangkit dari kubur, mereka sudah menyadari apa yang mereka tumpah ruahkan dulu dan sekarang di dunia. Tidak bisa mereka andalkan. Ini apalagi demikian sampai mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, ini hal seperti ini terjadi ahli Fir'aun walladina min qablihim. Begitu juga perilakunya Fir'aun, perilakunya orang-orang sebelum mereka, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaum Samud dan lain-lainnya, perilaku mereka sama seperti itu. Jadi hidup mereka tumpah ruah kan untuk dua hal itu. Nah, maka mereka kazabu di ayatina, mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami. Salah satunya kalau di Fir'aun mereka mendustakan kerasulan yang ada pada Musa alaihi salam. Kalau sudah mendustakan, kalau sudah tidak percaya, ya segala omongannya tidak akan didengar. Jadi segala petunjuk yang diberikan oleh Musa, pengarahan itu ya, tidak akan didengar kalau tidak percaya. Gitu ya, termasuk juga kitab yang beliau bawa dan yang lain-lainnya lagi, ayat-ayat yang lainnya pasti terima kasih sama sekali masalah itu yang di tadi. Nah begitu juga Muhammad, Muhammad dan seterusnya yang tahu di ayatnya terutama sekali dalam bentuk yang seperti itu. Kalau ayat ini kita larikan kepada masanya, dan memang kita seni masanya, jadi karena tadi dikatakan bahwa bicara masanya lebih banyak bicara orang-orang kafir dari kalangan orang-orang di kitab, jadi maka begitu juga bahwa orang-orang di kitab di masa masanya masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka kelakuan mereka seperti itu, yakni tidak mengakui nubuwah yang ada pada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengakui apa yang beliau bawa, nanti akibatnya akan sama seperti mereka. Kalau ayat ini dilarikan kepada musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sama saja tidak seperti itu. Nah, ini juga artinya bahwa pola hidup, pola kelakuan orang-orang kafir di masa masa turunnya Nabi Adam itu sampai sekarang, sampai yang akan datang, itu sama, polanya sama. Hidup mereka curahkan untuk dua perkara itu, tapi harta, anak atau anak buah gitu. Sampai nanti orang-orang model orang kafir tidak diakhir sama seperti itu, sama-sama sudah ya. Nah ujung-ujungnya itu maka kemudian jalan untuk mendapatkan itu banyak gitu. Mereka berperang menghalalkan darah, tujuannya apa? Ya untuk mendapatkan harta, untuk menguasai ya, kemudian untuk mendapatkan pengikut. Jadi mereka merampas, mereka merampok harta ya tujuannya untuk mendapatkan itu. Jadi ya sampai hal-hal yang lain dinyatakan di dalam salah satu hadis itu bahwa nanti ada empat macam fitnah. Jadi fitnah pertama orang akan menghalalkan darah, jadi pembunuhan sejak dulu. Jadi kan sebenarnya yang kedua kemudian kaitan dengan harta perampokan ini ya, perampokan namanya perampokan dengan kaitan sampai kepada korupsi ini dikaitkan dengan harta. Yang ketiga nanti perzinahan ya, tidak selalu lah ya. Nah kalau sudah seperti itu juga orang Indonesia sudah berada pada titik natur, titik yang paling bahwa kalau sudah di situ sudah kuput, sudah kiamat terjadi. Namanya sudah orang sudah tidak jadi dandani lagi. Ini ya, manusia dalam proses manusia, manusia seluruhnya yang berorangan ya, sudah terjadi begitu, sudah dari tadi dandani lagi sudah sangat sebelumnya. Nah, makanya sudah ya istilah sama Allah dengan yang mau jadi ya. Nah kita lihat sekali lagi ujung-ujungnya mereka menuju kepada kesempatan. Nah apa yang Allah berkenudin, maka Allah akan menyiksa dengan sebab dosa dosa mereka. Allah jadi ikhob, Allah sama berat siksaannya. Di mana ikhob di sini? Apa siksaan di sini? Siksaan di akhirat jelas. Juga siksaan di dunia, azab di dunia ini. Artinya orang berbuat dosa itu akibatnya tidak hanya akhirat saja, dan di dunianya pasti juga akan mendapatkan akibat. Hanya akibatnya kita kira tentu sangat terbatas, sangat kecil dibandingkan dengan akibat akhirat. Kalau Fir'aun, karena dia memang tokoh, ya, tokoh keburukan, ya, dia melakukan begitu, ya akibatnya berat. Gitu. Tidak ada kesempatan hidup lagi, tidak. Ya. Ya, kalau dosanya agak ringan, ya, akibatnya berat, tapi masih ada kesempatan hidup. Ya, gitu, gitu. Ya. Kalau lebih ringan lagi, ya akibatnya masih hidup dan masih mendapatkan apa namanya azab yang ringan. Jadi kita seterusnya. Jadi sekali lagi, kita jangan menyangka bahwa setiap dosa itu akibatnya di akhirat saja. Itu juga sama sebaliknya. Jangan menyangka kita berbuat baik, beribadah, amal soleh itu akibatnya hanya di akhirat saja. Tidak, tidak. Di dunia ini juga kita akan merasakan akibat dari kebaikan kita. Cuma segalanya tahan. Itu karena memang hanya di dunia saja. Jadi, nah makanya di sini muncul ulul albab. Itu orang yang pintar, kamu kepingin mendapatkan akibat baik sedikit apa banyak, ambil saja. Kalau akibat baik sedikit, ya kamu lakukan kebaikan tanpa dilandasi dengan keimanan, sudah akan mendapatkan itu. Tapi kalau akibat baik yang besar, jadi orang-orang yang pintar, dia akan bisa mendapatkan akibat baik yang besar, yakni nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya. Dikatakan orang beriman ini orang yang bisa menempatkan akal pikirannya pada track yang semestinya, pada jalur yang benar. Ini yakni mereka melakukan itu baik kebaikan maupun menjauhi keburukan, itu tujuannya adalah untuk akhirat. Nah, kita kemudian ayat berikutnya, ayat terakhir, kulil laduna kafaru satul laduna dusharuna ila jannah wabi samihat. Sebagian mufakirin mengatakan bahwa ayat ini turun seusai perang atau perang syirat yang spektakuler yang sangat tidak masuk akal ini, yang dengan perang besar itu orang-orang Arab semuanya tahu kehebatan muslimin, dan orang-orang Arab semuanya tahu kekerdilan musyrikin atau musyrikin Makkah. Ternyata Makkah yang sekarang itu ya, seperti itu. Dan pokoknya dikenal Rasulullah dan seterusnya itu ya. Ini kegiatan sekarang ternyata dihadapan penutup Muhammad habis mereka. Itu pamor Madinah, pamor muslimin, Rasulullah dan muslimin naik sangat pesat gitu, di mata orang-orang Arab waktu itu. Sebaliknya pamornya muslimin, musuhnya Quraisy atau ini karena sudah seperti itu keadaan seperti itu. Dengan keadaan itu, karena amornya naik, kan kesempatan. Kesempatan ini disediakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi orang-orang yang di Madinah. Ini nanti beliau katakan. Beliau katakan, wahai orang-orang yang kalau kalian tidak mengakui iman kepada Allah, tidak mau masuk Islam, namanya nanti akan terjadi juga sebagaimana yang baru saja kemarin itu. Allah akan menghabisi kalian, akan menghentaskan kalian. Belum mengambil kesempatan. Ini hubung ada kesempatan digunakan untuk mengingatkan mereka yang usianya yaitu Madinah. Dasar orang Yahudi, ini satu dia omongnya itu apa kata mereka? jangan buru-buru bersesak hati, jangan buru-buru kamu merasakan temanmu. Musuh kamu siapa? Mereka orang-orang makasih, orang-orang tolol. Orang-orang yang tidak bisa berperang, tidak ngerti berperang, kata mereka. Ini. Nanti kalau kamu menghadapi kami, baru. Jadi sepadan, gitu ya. Orang-orang yang tidak berperang. Gitu, ya. Ya, kamu lihat di orang-orang mereka tidak ngerti apa-apa. Jadi, tidak ngerti strategi perang, tidak ngerti apa-apa. Kamu jangan berbangga diri. Jadi, karena musuh kamu, karena tidak dibanding. Itu komentar mereka. Reaksi mereka. Oh, mereka kemudian Allah kirimkan ayat ini. Kul lilladzina kafaru. Katakanlah kepada orang-orang kafir, orang-orang yang itu. Satu laguna, dua tuksaruna ila jahannam. Kalian akan dikalahkan di dunia ini juga. Kemudian nanti di akhirat, satu tuksaruna ila jahannam. Kalian akan dimasukkan ke dalam jahannam, dengan dua-dua bisa diharap. Itu kalimat ini yang akan datang. Satu lagu mereka nanti akan dikalahkan. Ini artinya bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan ini khususnya terhadap orang-orang yang dia mengetahui karena diberitahu oleh Allah. Tetapi bagaimana bentuk anu tuhlakunya itu tidak Rasulullah mengenal bagaimana bentuk atau proses orang yang bisa dikalahkan. Rasulullah mengenal karena waktu itu yang bercokol sangat kuat, sangat besar ya, penggeram matinya dengan sangat kuat. Baru perang Badar, baru saja dari setahun Hijrah, kan? Jadi mereka masih sangat menguasai masyarakat. Sampai terang Khandaq pun mereka masih sangat menguasai. Sehingga nanti tidak terbayang kalahnya itu bagaimana dan kira-kira proses kalahnya bagaimana. Apalagi waktu itu musuhnya perang yang diandalkan oleh musuh ini kan belum ada ya. Belum ada atau tidak ada itu ya. Jadi penunggang juganya cuma satu, tidak pemanahnya cuma satu, yang lainnya tangan kosong. Jadi tidak punya apa, kekuasaan juga belum punya kaki gitu ya, karena masih baru dalam istilahnya itu masih jadi bercokolnya kekuasaan orang-orangnya itu masih sangat kuat. Karena tokohnya adalah Ubay bin Khalil dari Bani Nadir. Andai kata Rasulullah telat masuk ke Madinah tahun kemudian misalnya itu saya mahkota sekarang kepresidenan dia mahkota Rasyid sudah disematkan kepada Ubay bin Khalil. Hanya karena telat saja. Karena disini saja. Jadi saya kira setahun kemudian tidak akan dimusatkan sebagai presiden. Jadi Rasulullah datang. Kalau sampai saya kalah, nah kalah dalam berkibat atau yang lainnya lagi, jatuh nomor saya. Jadi pikirannya begini balik. Jadi kalau saya lawan, kalau saya kalah, jatuh saya. Kalau tidak saya lawan, habis juga saya kalah nomor, ini memang akhirnya dia ambil dalam menyatakan iman. Jadi, nah, jadi ternyata yang iman kepada Rasulullah juga akhirnya terbawa terus kan. Itu yang Rasulullah juga tahu bahwa Ubay bin Salul itu pentolan, tokoh, gitu ya. Jadi tidak tahu, jadi sama-sama tahu. Nah, dia bisa menyelamatkan diri dengan berada di belakang masih betul. Itulah awal mulanya menarik dimotori oleh dia, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, karena waktu ini berarti semua orang-orang yang juga menjadi pengikutnya Ubay bin Salul ini ya. Ini sebagai contoh perang Uhud. Ubay bin Salul membawa serta juga di pasukan itu dalam perang Uhud. Tapi kadang-kadang karena bisa sih ya. Akhirnya 700 orang balik semua. Itu ketokohan Ubay bin Salul ini ya. Ini. Nah, kita kembali kepada itu. Satu belas satu syarun ialah jahat mengerti salam. Ayat ini kita pasti jadi ya, bahwa orang-orang kafir nanti akan dikalahkan. Dan ini juga terbukti. Akhirnya dari mereka diusir. Akhirnya Bani Subaido diperangi mereka. Akhirnya Madinah steril dari orang-orang Yahudi. Steril 100% sama sekali. Hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman. Saja. Itu bentuk satu gelagu. Mereka akan dikalahkan. Walaupun waktu itu Nabi belum tahu bagaimana proses pengalahannya. Ya. Itu karena kira-kira Bajir itu sama sekali 100% pertolongan Allah saja. Jadi ya, biar jadi tidak masuk akal kok. Ini menang, ini tidak masuk akal sama sekali. Makanya pantas Rasulullah juga tidak membayangkan. Tapi ayat ini tidak turun ya. Hanya satu berlaku di jelas tidak. Dan akhirnya kemudian sekian tahun kemudian terbukti. Saya kira 8 atau 9 tahun kemudian terbukti. Mereka kemudian satu demi satu maksudnya Bani Quraidho terus kemudian Bani Nadir yang begitu ya. Ini nah, akhirnya kemudian mereka tidak punya lah sedikit di ini. Nah, karena ayat ini sudah turun dan ini sudah pasti, maka ini pasti nanti akan berlaku juga. Ini bahwa satu gelagunan turil ladina kafaru satu gelagunan. Mereka akan dikalahkan di dunia ini juga. Mereka akan dikalahkan. Ya. Maka ayat ini mesti kita tahuinkan. Bagaimanapun orang kafir itu nanti akan terembat mereka, akan habis mereka. Kapan kita tidak tahu. Sekarang kita tidak bisa bayangkan. Pemilu saja yang menang apa kan? Ini yang jauh apa kan? Itu ya. Lalu dulu kan ada ya, tahun putihan, tahun apa kan? Jadi, yang menang apa kan? Berkali-kali yang menang apa kan? Baik abangan dari PDIP apalagi begitu juga abangan dari Golkar yang abangan yang menang itu ya kita gak minum ya belum berpikir apa mungkin Allah akan menunjukkan jenisnya kepada kita kepada minum itu kita yakin itu pasti satu melakukan kali akan dijalankan kita tidak tahu apa dengan kita atau dengan anak-anak kita atau dengan cucu kita tidak tahu kita tapi pasti ini akan dikalahkan oleh Allah di dunia ini juga. Sebagaimana mungkin mereka ini orang-orang kafir, mereka ini orang-orang yang menentang kepada Allah bumi ini milik Allah fasilitasnya Allah berikan mereka gunakan kira-kira Allah pasti tidak salah kepada Allah. Ya, kasih. Orang-orang ini tidak mau mendaulatkan pada Allah, tidak suka kepada Allah, mungkin ada orang Allah tidak ingat dia. Oh tidak mungkin. Kita menjalani agama kita dengan baik itu sudah berus akan tetapi nilai dakwah tersebut. Ngomong bisa tiga kali. Janji dipenuhi. Hidup dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Tidak merupakan arti nilai dakwah tersendiri. Kita enggak, emangnya enggak sanggup. Kita menjalani dakwah, tapi nanti juga merupakan arti nilai dakwah tersendiri. Jadi, tidak dalam negara-negara ini. Kalau kita tidak impor beras, tidak impor kedelai, tidak impor gula, tidak impor terigu. Itu caranya untuk memenuhi kebutuhan kita. Mereka akan berjaya ini. Orang-orang Gracias.